Boleh bergabung bareng Monata semuanya. Kali ini spesial buat Bendar. Tak berat. Siapin melayu membawa tema hantaran belanja bertahta perak indah di seri saya berdendang meniru budaya ya melayu aduhai sayang hilang di bumi pamitiklah terima kasih banyak, Mas, sudah berikan atensinya buat Monata.